Kini aku mengerti semua ini terjadi. Tak dipungkiri hanya kamu yang kumiliki. Bumi dikala sunyi, kamu takkan sendiri. Aku di sini menanti. Janji setia.